warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fil nar. Ikhwani wa akhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan bacakan penjelasan dari ulama terkait upaya atau ikhtiar kita selaku manusia ketika mendambakan atau menginginkan anak-anak keturunan yang saleh-salehah, karena tidak akan ada satupun di antara kita yang tidak menginginkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh, salihah. Karena faedah, kemanfaatan dari keturunan-keturunan yang saleh, salihah ini sangatlah besar. Dan disebutkan banyak hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam manfaat atau hikmah dari anak yang saleh. Di antara hadis yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, yakni hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dari hadis Abu Hurairah, banyak musnad An-Nasa'i juga musnad Ahmad rahimahumullah, yang sering mungkin kita dengar hadis ini. Kalaulah satu saja ini penjelasan tentang keutamaan anak yang saleh, saya sudah mencukupi. Akan tapi banyak di sana hadis-hadis Rasul yang lain yang menjelaskan keutamaan memiliki anak yang saleh. Yaitu qala Rasulullah SAW, idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Jika mati anak Adam, maka akan terputus amalannya. Seluruh amalan-amalan dia yang diamalkan di dunia semua sudah terputus, selesai sudah. Illa min thalath, kecuali tiga amalan. Yang pertama shadaqah jariyah, sedekah jariyah yang akan senantiasa mengalir pahalanya walaupun hamba tersebut sudah meninggal. Sedekah jariyah membangun masjid, mahat, dan yang lain. Dan perkara-perkara jariyah au ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, awwalatun shalih yad'u atau anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Mendoakannya, yakni mendoakan kedua orang tuanya. Ini yang menjadi syahid dari permasalahan kita ini. Suasanaan yang saleh karena kesolehannya Allah berikan ilham padanya untuk dia mampu melakukan dari perkara yang besar yang memberikan kemanfaatan untuk kedua orang tuanya, yakni mendoakannya ketika hidup dan matinya, yakni hidupnya kedua orang tuanya atau ketika orang tuanya sudah meninggal pun dia akan senantiasa mendoakan kebaikan, mendoakan ampunan untuk keduanya. Kemudian yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dan Ibnu Majah, beliau sallallahu alaihi wasallam juga sabdakan, innar rajula laturfa'u darajatuhu fil jannah. Sesungguhnya ada seorang yang diangkat derajatnya nanti di jannah. Fayaqulu anna hada. Maka orang ini justru bertanya, apa? Kenapa saya kok mendapatkan keutamaan ini, dinaikkan derajatnya di jannah? Fayuqal, maka dikatakan kepadanya, istighfari waladikalak, yakni karena sebab apa? Permohonan ampun anakmu untuk dirimu. Ini karena doa anaknya semasa di dunia, yakni keturunan dia mendoakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesolehan anaknya ini, orang tuanya yang sudah meninggal ataupun masih hidup nanti di akhirat mendapatkan keutamaan, dinaikkan derajatnya di Allah Subhanahu wa taala. Dan yang semisal dengan hadis yang pertama terkait dengan amalan-amalan yang akan senantiasa mengalir bagi seseorang walaupun sudah meninggal, yakni hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni hadis hasan yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan juga Ibnu Khuzaimah, sab'un yajri ajruha lil 'abdi ba'da mautihi wa huwa fi qabri. 7 amalan yang akan senantiasa mengalir bagi seorang hamba setelah kematiannya dan dia berada di kuburannya. Yang pertama, man 'allama ilman, seorang yang mengajarkan ilmu. Kalau disebutkan ilmu secara mutlak ini berarti maksudnya ilmu syar'i. Seorang yang mengajarkan ilmu. Ini juga isyarat untuk kita semua, ya, jangan bakhil dengan apa yang kita ilmui untuk kita sampaikan. Walaupun itu mungkin kita anggap sepele, melihat saudaranya makan dengan tangan kirinya mungkin. Ini ada amar ma'ruf dengan amar ma'ruf menungkap, larangan Rasul terkait dengan makan tangan kiri. Dan yang lain yang semisal, yang pertama mungkin di keluarga kita dihidupkan ajaran ilmu al-din au ajri nahron, mengalirkan sungai yang sebelumnya mungkin tertutup tidak bisa ngalir, kemudian kita alirkan. Ini pun termasuk tujuh amalan yang akan mengalir ketika seorang itu sudah meninggal. Aw hafara bi'ran, menggali sumur. Ini juga masuk 7 amalan yang mengalir bagi hamba yang sudah meninggal. Aw gharasa nakhlan, menanam kurma. Aw bana masjidan, membangun masjid. Tidak harus total kita membangun, kita infak semampu kita untuk bangun masjid. Semoga ini menjadi amalan syariah kita. Aw warasan mushafan, mewariskan mushaf, mushaf Al-Qur'an. Wakafkannya satu masjid, ma'had, yang lain yang untuk bisa dimanfaatkan. Aw taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih. Ini yang menjadi syahid pembahasan kita kali ini. Yakni meninggalkan seorang anak yang dia akan memintakan ampun untuknya setelah kematian dia. Ini tentunya ini anak yang saleh. Maka untuk memperoleh anak yang saleh, menjadikan anak itu menjadi faham terkait din, maka ini tentu bukan perkara yang mudah. Butuh istilahnya tarbiyah sejak dini, difahamkan tentang agamanya. Dan ibu ini sekolah yang pertama untuk si anak. Al-um madrasatul ula. Ini tidak menafikan bapak, ya. Tapi maklum kita ketahui kebersamaan anak dengan ibunya tentu lebih banyak interaksinya daripada dengan abinya. Maka ulama memberikan kiat-kiat upaya, karena kita mampunya juga dengan ikhtiar berusaha, karena semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditakdirkan bahkan semenjak di kandungan. Nasaid al syafiq, dari orang yang bahagia maupun yang celaka sudah tertulis. Ada tapi masalahnya kita tidak pernah tahu takdir kita, maka kita harus melakukan sebagaimana apa yang disyariatkan, berusaha perintah untuk memperoleh anak yang saleh, membimbing anak-anaknya menjadi anak yang saleh. Karena kita sebagai kaum lelaki awam pemimpin untuk keluarga kita memangnya, maka tanggung jawab ada di pundak-pundak kita. Maka kita harus berupaya, berusaha semaksimal mungkin menjalankan dari apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka diantara yang disebutkan di dalam upaya-upaya tersebut, yakni untuk memperoleh anak yang salihah, yang pertama dari syiar rahimullah, nabdau awalan bi islahin nafs. Kita mulai pertama kali yakni dengan memperbaiki diri-diri kita dulu. Kebaikan orang tua ini faktor utama untuk terciptanya kebaikan zuriyah dia, keturunan dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kita perhatikan yang diperintahkan oleh Allah pertama kali siapa? Anfusakum. Diri kita dahulu. Ini yang pertama. Baru kemudian orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Ahlun masuk zaujah wal aulad. Istri, anak, dan yang menjadi tanggungan kita. Nah, yang sini yang ditekankan, ini jaga diri-diri kalian. Ini yang pertama. Sehingga kata beliau rahimahullah, fasolahul aqwal min abrazil asbab al-mu'ayyanah ala tarbiyatil abna. Baiknya ayah dan ibu ini sebab yang paling dominan untuk menunjang dari pendidikan anak-anaknya. Faktor utama. Sehingga terkadang memang orang tua sangat idealis, mungkin karena masa lalunya dia paham, belum kenal ngaji dahulunya. Setelah tahu dakwah, menginginkan anaknya supaya tidak seperti dirinya dahulu, sehingga memiliki sekian planning, anaknya harus begini, harus begitu, tanpa menyadari bahwasanya orang tua ini faktor utama untuk membentuk karakter si anak. Menginginkan anaknya supaya hafidul Quran, hafidul ahadith, menjadi penghafal Al-Quran, penghafal hadith. Akan tapi di rumahnya si anak tidak pernah mendapati orang tuanya, jangankan menghafal Al-Quran, membacanya sangat jarang dia dapati. Maka yang seperti ini anak akan menuntut, bahkan terjadi. Diceritakan, sampai ini cerita kepada kami, ketika abinya menyuruh si anak untuk menghafal Al-Quran, maka si anak pun bertanya dengan polosnya, "Lah abi, hafalnya sampai mana?" Tanya balik. Ini terlepas dari adab, ini tidak kita benarkan. Tapi ini secara alami anak pun akan bertanya, menuntut. Menyuruh seperti ini, bagaimana keadaan abi? Punya hafalan sampai mana? Dijawab sama abinya, abi sudah khatam, sudah selesai membacanya. Bukan membaca, hafalannya sampai mana? Masih menuntut. Ini wajar yang seperti ini. Maka membaca lagi orang tua yang kudua sangat-sangat penting untuk diperhatikan. Mungkin saya tidak sadar, makan, minum, perhatian si anak itu sangat memperhatikan kedua orang tuanya. Makan dengan tangan kiri tanpa dia sengaja, tidak ada niatan sengaja untuk makan dengan tangan kiri. Dilihat si anak, maka memori si anak melihat seperti ini lebih cepat masuk, daya tahannya untuk ingat ini lebih daripada kita. Insya Allah masing-masing kita bisa buktikan perkara ini. Apa yang dilihat dari kedua orang tuanya akan dia praktekkan. Sehingga faktor utama diri-diri kita dulu. Kalau akhwat mungkin ingin karena anaknya nanti berhijab, masya Allah bagus, dan penampilan sebagai akhwat yang mengerti pakaian syar'i, maka dari umminya dulu harus perhatian, jangan bermudah-mudahan. Apalagi sudah memiliki anak kecil yang tidak remaja, apalagi melihat umminya keluar, nampak tangan kakinya tak berkaos tangan maupun tidak memakai kaos kaki, menganggap mungkin rumahnya jauh dari pemukiman penduduk. Tetap jangan pernah menanyakan permasalahan ini, karena ini nanti akan ditiru anak-anak kita. Pak, orang tua kalau sudah menerapkan, maksudnya memberikan contoh yang baik, insya Allah anak-anaknya pun akan mencontoh yang baik pula. Sehingga yang dituntut pertama diri-diri kita dulu. Ingin baik keturunan kita, kita pun harus memperbaiki diri-diri kita. Sehingga Allah pertegas ini, qu anfusakum baru wa ahlikum, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kata Ali radhiyallahu anhu, alimuhum adibuhum, dan ajari mereka terkait dengan ilmu adab, ajarkan. Kata Sa'di rahimahullah, wiqayatil al wal aulad bi ta'dibihim wa ta'limihim wa ijbarihim ala amrillah, yani menjaga keluarga, anak-anak kita, dengan mengajari adab, mengajari mereka tentang din, memaksa mereka terkait dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena fala yuslimul abdu illa idza qama bima amara Allahu bih. Tidak akan seorang itu selamat kecuali dengan menegakkan apa yang menjadi perintah Allah padanya. Fi nafsih wa fi ma yadkhulu tahta wilayatih minaz zaujat wal aulad wa ghairihi. Beranjak pertama dari dirinya, kemudian di bawah tanggungan dia dari istri, anak, dan yang selainnya. Akhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kita lanjutkan apa yang dijelaskan saya di sini. Fasalahul ab wal um min abrodil asbab al muayyanah atau al muayyanah al muayyanah ala tarbiyatil abna li annahum humul qudwah, karena keduanya adalah qudwah, teladan. Wal aulad yuqalliduna abaahum wa ummahatahum, maka anak akan meniru, mencontoh abinya, umminya. Al waladu yuqallidu abahu wal bintu tuqallidu ummahu. Anak laki-laki biasanya akan menyentuh abinya, yang perempuan akan menyentuh umminya, walaupun ini tidak mutlak. Bisa saja sebaliknya. Mungkin saya sebutkan secara umum. Maka ketika seorang bapak dan ibu sudah memberikan upaya, berupaya memberikan contoh yang baik bagi anak-anaknya, harapannya ya, nanti akan mendapatkan apa yang menjadi janji Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Waladina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum fi imanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai." Dalam surat At-Tur ayat 21. Dan orang-orang yang beriman dan yang mengikuti mereka, yaitu dengan zuriyah, yang keturunan dia dengan iman, maka Allah akan ilhakkan, yang akan ikutkan bersama orang tuanya nanti di jannah. Jika orang tuanya ini salih-salihah, anak-anaknya pun mengikutinya dan baik, maka akan digabungkan nanti di jannah. Wama alatnahum min amalihim min syai, tanpa Allah kurangi dari amalan-amalan orang tuanya sedikit pun. Maka ini upaya kita ingin berkumpul nanti seluruh keluarga zuriyah kita, kita pun harus baik, jadi saleh, salihah. Ini yang pertama, memperbaiki diri-diri kita. Yang kedua, di antara upaya supaya anak-anak kita menjadi anak yang saleh, salihah, kata beliau rahimahullah, ikhtiarul um atau ikhtiarul zaujah, yakni memilihkan ibu atau memilihkan istri yang baik. Ini juga upaya, karena ini nanti yang akan menjadi ikhtiar kita mendapatkan keturunan yang baik pula. Seorang yang ingin cocok tanam, ingin hasil tanamannya baik, tentu akan memilih tanah yang baik pula, yang banyak humusnya, yang banyak kandungan-kandungan yang menyuburkan tanah. Wa min hikmati zawat al-azimah injabul aulad as-salihin alladhina ya'buduna Allah wa yakununa zakharan liwalidayhim. Karena diantara hikmah pernikahan, diantaranya, karena pernikahan ini adalah perkara yang agung, perkara yang sangat mulia dalam syariat Islam. Diantara tujuannya apa? Ya, ini untuk memperoleh keturunan, memperoleh anak-anak yang saleh, yang nantinya diharapkan akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hambanya yang muttaqin. Dan harapannya pula supaya menjadi tabungan, simpanan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Ini diantara hikmah pernikahan. Sehingga sebelum masuk kepada jenjang pernikahan harus dipilih terlebih dahulu calon-calon yang masuk kriteria sebagaimana yang dibimbingkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang beliau sebutkan kriteria tersebut, ini ma'ayirun nas fi zawwat. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, tunkahul mar'ah li arba. Seorang wanita itu dinikahi karena empat perkara. Yang pertama lima liha, karena hartanya. Wali hasabiha, karena nasabnya. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Wali diniha, karena apa? Agamanya. Fatwar fida ditin taribat yadan. Maka yang di langsung oleh Rasulullah SAW, pilihlah yang memiliki kebaikan agama. Ya. Berusahalah untuk memilih yang keempat ini, karena mungkin untuk keempatnya sangat jarang sekali. Kalau bisa empat-empatnya, masya Allah. Matan, keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu sulit untuk diperoleh, maka dirinya yang diutamakan, agamanya, akhlaknya, bagaimana dia akhwat yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang aifah menjaga dirinya, kehormatannya. Karena Allah juga sebutkan dalam ayatnya, fasalihatu qanitatun hafidhatun bil ghaibi bima hafidhallah. Wanita yang salihah itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yani qanitat. Qanitat yani muti'at lil azwaj. Di antara tafsir yang disebutkan oleh Ibnu Abbas dan yang selainnya. Walaupun ada yang menafsirkan muti'at lillah, yani seorang yang, wanita yang taat kepada Allah juga taat kepada suaminya. Ini wanita yang salihah. Taat dalam perkara apa? Perkara yang ma'ruf. Dalam perkara-perkara yang mubah sekalipun, ya. Apa yang diminta oleh suaminya, kalau ia ingin menjadi wanita yang salihah, maka akan dituruti apa yang menjadi kebutuhan suami. Banyak hadis terkait ini, ya. Perintah untuk mentaati suaminya. Dan ini adalah ciri wanita yang salihah. Hafidhat, yani yahfadnal azwad fi ghaibihim wa fi amwalihim wa fi anfusihim, menjaga suaminya dengan dia menjaga dirinya sendiri, menjaga harta suaminya walaupun ketika suaminya ini tidak ada di rumah, safar, akan tapi dia tetap menjaga apa yang jadi hak atau milik suaminya. Dirinya adalah hak suaminya, maka dia jaga dirinya, hormatkan dirinya. Begitu pula harta suaminya. Rasulullah SAW menekankan dalam hadis di atas untuk memilih agamanya dalam memilih wanita, karena beliau sebutkan dalam hadis yang lain di mana beliau memuji terkait wanita yang memiliki agama, punya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kala beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu shalihah." Dunia ini perhiasan. maka sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Sehingga ini juga diantara ikhtiar kita, kalau menginginkan anak yang keturunan yang salih-salihah, kita pun siapkan ibu calon dari anak-anak kita, dan ibu-ibu yang salihah. Karena ini juga menjadi hak anak, punya ibu orang tua yang salih-salihah. Ada kisah, ini seorang laki-laki datang ke Umar Ibn Khattab mengeluhkan terkait dengan anaknya, yakni durhaka kepada dia. Maka Umar pun menghadirkan anaknya, didatangkan. Umar langsung memberikan tanbih, mengingatkan terkait dengan bahaya uququl walidain, hati-hati terkait dengan durhaka kepada orang tua, ancaman-ancaman Allah, ancaman Rasulullah SAW. Maka si anak pun berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Alaisa lil walad haqqun ala abihi?" Bukankah seorang anak itu punya hak kepada kedua orang tuanya, kepada bapaknya? Maka Umar menjawab, "Bala, tentu." Nah, seorang anak memang punya hak kepada kedua orang tuanya, kepada abinya. Qal, maka anak pun berkata, "Fama huwa?" Maka apa itu hak-haknya? Qala Umar, Umar pun menjawab, "An yantaqiya umma." Yakni dia memilihkan ibu yang baik bagi dia, bagi anaknya. "Wa yuhsinu isma." Memperbagus nama, ya, memperbagus nama anaknya. Kasih dipilihkan nama yang baik. "Wa yu'allimuhul Qur'an," dan mengajarkan Qur'an kepadanya, pada anaknya. Maka apa jawab si anak? Faqala al-ibn, "Fa inna abi lam yaf'al fi dhalika syai'an." Sungguh abiku tidak melakukan hal tersebut sedikit pun. "Amma ummi fa innaha zinziyah kanat limajusi." Adapun ibuku, dia seorang negro yang dulunya beragama Majusi. "Waqad sammani Ju'al." Ayahku memberikan nama kepadaku Ju'al. Ju'al diantara maknanya itu apa? Jadi ar-rajulu al-aswad ad-damim. Ini seorang yang hitam, buruk. Namanya jelek. "Walam yu'allimni minal kitab harfan." Ayahku juga tidak pernah mengajariku dari Alkitab, yaitu Al-Quran, satu huruf pun. Tidak pernah diajari ngaji. Harfan wahidan, satu huruf pun tidak pernah diajarkan. Alhamdulillah. Maka Umar pun berpaling kepada bapaknya yang mengadukan ini. Bakal Rai mengatakan, "Apakah kau datang kepadaku mengeluhkan anakmu yang katamu melakukan kedurhakaan?" Maka sungguh engkau telah mendurhakai anakmu sebelum dia mendurhakai dirimu. Karena apa? Hak-hak anaknya tidak dipenuhi. Tidak ia memilih wanita yang salihah. Ketika lahir memberikan nama, juga nama yang tidak baik. Karena nama ini, ya, bisa dijadikan kita sebagai orang tua istilahnya tafaul, harapan, ya, memberikan nama-nama dari Nabi, namanya seperti mereka, dari akhlak-akhlaknya, keutamaan-keutamaan. Tidak mungkin kemudian jadi Nabi lah, tapi kebaikan, kesolihan dari Anbiya wal mursalin, nama dari tabi'in. Harapannya juga seperti mereka, keilmuannya, walaupun tidak bisa, tidak mungkin untuk bisa persis dengan mereka, ya. Tuhan tidak mungkin banyak, kecil kemungkinannya. Keilmuan seperti para sahabat dan kurun-kurun setelahnya, tapi harapannya besar supaya akhlaknya seperti mereka, kesolehannya, ketakwaannya, ini harapan orang tua. Tapi kalau namanya sudah nama yang masya Allah, karena ada terjadi juga, karena pikirnya sudah melihat Al-Quran dikasih Muhammad zolim, karena zolim ini ada dalam Al-Quran, nazolimi apa nazolimi atau kalimat-kalimat yang dia baca kemudian di zolim sudah ada dalam Al-Quran yang berdalil seperti itu, kasih nama dan nama yang dia tidak tahu maknanya. Kalau bukan harapan untuk apa? Kata orang tua kita dahulu yang makruf nama Jawa mirip-mirip sama ada su atau di akhir no, ini semua kalau ditanya orang tua ada maknanya. Dipotong-potong amin, yang diharapkan apa? Kebaikan. Ya ditanya ya, ini jadi kan di pas-paske ya, artinya maunya baik. Karena harapannya semua memberikan nama itu untuk kebaikan. Maka di antara hak anak itu memberikan nama yang baik. Sehingga Rasulullah juga sudah mengajarkan nama yang terbaik. Abdullah, Turrahman. Kalau nama-nama yang lain dari orang-orang yang ma'ruf dengan kesolehannya, harapannya supaya bisa seperti mereka. Khanifidin wa khadadillah rahmatullah. Kemudian kata beliau menukilkan dari Abdul Aswad Al-Abdu'ali, beliau katakan pada anaknya, Qad ahsantu ilaikum sigharan wa kibaran. Sungguh aku sudah berbuat baik kepada kalian, ini mengatakan pada anak-anaknya, semenjak kalian kecil sampai pun kalian besar seperti ini. Wa qabla an tuladu, bahkan sebelum kalian dilahirkan aku sudah berbuat baik untuk kalian. Maka si anak bertanya, wa kaifa ahsanta ilaina qabla an nulad, bagaimana maksudnya engkau berbuat baik kepada kami sebelum kami kan? Qal ya ikhtartu lakum minal ummahat man la tasubbuna biha, aku pilihkan untuk kalian dari ibu yang kalian tidak akan dicela karena memilih ibu yang terbaik, salihah, qanitah. Maka kata Syekh, az-zawjah tabhathu 'an ar-rajul as-salih, seorang wanita hendaknya dia mencari calon suami yang saleh, begitu pula sebaliknya, az-zawj yabhathu 'an az-zawjah as-salih, memilih calon istri juga calon istri yang salihah. Maka ini pun ada faedah tambahannya bagi orang tua yang sudah memiliki putra-putri yang dewasa. Rasulullah SAW menuntunkan, memberikan bimbingan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'aridun." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, jika datang pada kalian seseorang yang kalian ridho kepada agamanya, kalian ridho terkait dengan akhlaknya, maka nikahkan dia. Ada seorang yang ingin meminang putri kita, kita tahu agamanya baik, akhlaknya baik, maka kata Rasulullah, fazawwijuhu, nikahkan dia. Illa taf'alu, kalau kamu lakukan, takun fitnah fil ardh, maka akan terjadi fitnah di bumi ini, wa fasadun aridun, kerusakan yang arid, dijelaskan aridun maya luasin kafir, kerusakan yang luas besar, yang banyak. Ini karena apa? Ya, pemuda meminta ditolaki karena apa? Enggak berharta, karena kurang ganteng, enggak punya jabatan. Maka alasan-alasan seperti ini tidak dibenarkan secara syariat. Agamanya dilihat, orang yang saleh dan muttaqin, orang yang bertakwa, ma'ruf akhlaknya kita ketahui. Maka apalagi yang mau kita tuntut untuk kebaikan anak-anak kita, putri kita, kecuali suami yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, di antara upaya untuk memperoleh anak saleh salehah, yakni membaca nama Allah ketika mau berhubungan dan jima, taruh ya jima, insyaallah. Jadi terus bismillah dan jima ini berpikir dan menyebut nama Allah ketika hendak jima. Kata beliau rahimahullah, wa min asbab allati tu'inu 'ala al-wusuli ila al-waladi shalih ad-du'a'u indal jima', di antara sebab-sebab yang akan membantu seseorang tercapainya yakni memperoleh anak yang saleh, yakni dengan doa ketika hendak jima'. Hal ini sebagaimana hadis yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna hadakum idza ata ahlahu qal bismillah Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana fa qudiya bainahuma walatun lam yadurruhu." Wa fi riwayat al-Bukhari, "Lam yadurruhu syaitanun abadan." Kalau salah satu di antara kalian tidak mendatangi istrinya, maksudnya tidak jima', maka apabila ia membaca bismillah dengan nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa-apa atau dari segala sesuatu yang kau rizkikan kepada kami, faqudiya bainahuma waladun, maka jika dilahirkan dari keduanya seorang anak, lam yadurruhu, maka syaitan tidak akan memberikan mudharat kepadanya. Dalam riwayat Bukhari, syaitan tidak akan mampu memberikan mudharat pada si anak selamanya. Maka terkait hadis ini ada perbedaan ulama terkait menjelaskan ad-dharar di sini, lam yadurruhu syaitan abadan. Di antara para ulama memberikan makna annahu la yusallitu alaihi syaitan min ajli barakati tasmiyah. Ini syaitan tidak bisa menguasai si anak karena apa? Barokah dari bacaan dia menyebut nama Allah SWT. Hal ini sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa manittaba'aka illa manittaba'aka minal ghawin. Ini khitabnya kepada iblis. Wahai iblis, sungguhnya engkau tidak akan mampu menguasai hamba-hambaku kecuali orang-orang yang mengikutimu, yakni minal ghawin, dari orang-orang yang sesat. Selama dia ala suratil mustaqim, tidak akan bisa kuasai oleh syaitan dan iblis di dalam antaranya. Yang kedua maknanya annahu la yusir'uhu syaitan. Syaitan tidak akan bisa menakut-nakuti si anak. Makna dari hadis tadi, lam yadurruhu syaitan abadan. Juga makna yang lain yang ulama sebutkan, anna syaitana la yadurruhu fi badani. Syaitan tidak akan mampu memudharati dia, yakni badannya secara fisik. Menyakiti secara fisik, tidak akan mampu. Amma Ibnu Daqiq al-Ayyad fa yaqul yahtamilu alla yadurruhu fi dinihi aidan. Ada ihtimal, yakni maksud dari tidak memberikan mudharat di sini adalah tidak bisa memudharati agamanya. yakni tidak sampai terjatuh dalam kesyirikan maupun kekufuran. Ini maksudnya. Di dalam Al-Bari, Al-Hafidz juga menukilkan Al-Mujahid rahimahullah, kata beliau, "Annalladhi yujami'u wa la yusammi yaltaffa asy-syaitan 'ala ihlilihi fa yujami'u ma'ah." Bahasanya, seorang yang jima, yang berhubungan dengan istrinya, dan dia tidak membaca nama Allah SWT, tidak doa, maka syaitan akan ikut gabung di situ, berselimut bersamanya, masuk ala ihlilihi, yakni saluran uretra, saluran keluarnya sperma laki-laki, fayujamu'ah, dan dia akan ikut melakukan bersama pasangan ini. Alhamdulillah. Maka kata Al-Hafidz, walaul ajibah, maka semoga ini jawaban yang paling mendekati. Hasungan untuk benar-benar kita memperhatikan, ya, memperhatikan perkara ini, ya, bimbingan Rasul, tidak terburu-buru, ya, saling mengingatkan satu dengan yang lain, ikan suaminya, suaminya juga mengingatkan istrinya. Apakah ini maksudnya pas begitu mau duhur? Maka kita tanyakan semenjak awal hatta baru istilahnya di awal-awal apa jalan? Semangat. Mulata atau yang lain, ya, masih bersenang-senang tuli. Ini sudah dibaca. Hati lah, nanti sampai terlupakan karena sudah saking senangnya sampai lupa. Alhamdulillah. Tapi kalau misalkan ingatnya apa dibacanya ketika benar-benar mau melakukan, bagaimana? Ini pun insya Allah sudah masuk. Tapi biasanya dari awal ya, mendekati istrinya sudah dibaca di awal. Nah, ini lebih selamat. Dan ini juga diantara upaya, semoga dengannya Allah berikan dzurriyah, keturunan yang saleh dan tidak diberikan gangguan-gangguan dari syaitan dan bala tentaranya. Karena Al-Hafidz tambahkan, seorang di zaman sekarang ini beliau di zaman itu mengatakan, ya, "Bian al-kafir mimma ya'rifu hadzal fadl 'ala din yudhilu anhu." Jadi sudah mengerti keutamaan yang agung ini, banyak orang melupakannya untuk melakukan hal ini. Inda iradatil muwaqa'ah, ketika mau melakukan hubungan. Apalagi min awamna, sehingga kita jangan terburu-buru suudon kepada Allah atau kepada si anak ataupun diri itu. Kita lihat dulu diri kita, bisa jadi kita lupa doa sehingga dengan anaknya memberikan kesulitan begitu, agak nakal begini. Kita tahu kepinginan kepada Allah, maka mungkin ini buah dari kesalahan-kesalahan kita dahulu, bukan kita parah jadi kesalahan kita. Sehingga kata beliau, sedikit yastaghfiru, yang mengingat dan membaca doa ini, kalaupun ia mengingat kemudian membaca qadarullah, belum Allah beri hasilnya, yakni belum mendapatkan keturunan. Terus namanya ikhtiar, terus diulang dan diulang, jangan sampai dilupakan. Ini bimbingan dari Rasulullah SAW, dan ini diantara upaya kita untuk menghasilkan paling minimalnya dari bimbingan Rasulullah SAW dan melaksanakan hadis-hadis Rasulullah SAW dan yang lain diantaranya untuk supaya mendapatkan keturunan anak-anak yang saleh, salihah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Mungkin ini yang bisa kita pada pada teman-teman ini, insyaallah pada teman-teman yang lain bisa dibahas permasalahannya. Alhamdulillah ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.